الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, ay huwa wahdahu la syarika lahu, dialah Allah satu-satunya yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, la syarika lah, tidak ada syarik, penopang baginya, tidak ada yang menemaninya, tidak ada yang menolongnya di dalam penciptaan. Hanya milik Allah. Wa huwa alladhi sakhara al-bahra, dialah Allah satu-satunya yang Maha Esa. Alladzi sakhara al-bahra, yang telah menundukkan lautan. Wa hayya limanafi'ikum al-mutanawwi'ah, dan Allah menyiapkan untuk kalian manfaat-manfaat yang beraneka ragam dari lautan tersebut. Lautan saja sudah ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Lita'kulu minhu lahman tariya, agar kalian bisa memakan dari lautan tersebut, lahman tariya, daging yang segar. Kalau mau daging segar ya di lautan segar. Wa huwa as-samak wal hut alladhi yastadunahu minhu, yaitu ikan, baik ikan besar, ikan kecil, halal ya seluruhnya, hewan-hewan laut halal untuk dimakan. Wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha, juga di dalam lautan tersebut kalian bisa mengambil hilyah, perhiasan yang kalian pakai. Wa tazidukum jamalan wa husnan ila husnikum, itu biasanya apa? Apa? Ayo mutiara, indah ya, mutiara, mutiara laut ya, hilya, hilya itu perhiasan, mutiara atau apa saja yang ada di dasar laut, yang dijadikan, yang bisa dijadikan untuk berhias ya, talbasunaha, yang kalian pakai sehingga semakin indah, ada hiasan yang dipakai oleh manusia. Fatazidukum jamalan wa husnan ila husnikum, sehingga semakin bertambah indah. Wa taral fulka mawakhira fi, dan kau melihat kapal laut ya, berbagai macam jenisnya, yang kecil, yang sedang, yang besar ya, perahu atau yang semisalnya. Mawakhira fi ay tumakhir al-bahr al-ajaj al-hail bimuqaddamaha, bisa mengarungi lautan, menyeberangi lautan. Hatta tasluk fi min qatr ila akhar, sampai mengarungi lautan dari satu benua ke benua yang lainnya. Tahmilul musafiri musafirin wa arzaqahum wa amti'atahum tijaratahum allati yatlubuna bihal arzaq wa fadlullah alaihim. Yang mana dengan kapal laut tersebut yang berbagai macam jenis bentuknya bisa membawa musafir, orang-orang yang sedang dalam perjalanan, traveling, ya, dan lain sebagainya. Bukan manusianya saja, tetapi rezeki mereka, maksudnya barang dagangan mereka, pengiriman barang, perabotan mereka, perdagangan mereka, tijaratum allati yatlubuna bihal arzah, yang dengan itu mereka mencari nafkah, mencari rezeki. Wa faddalallahu alaihim, dan Allah berikan kelebihan, keutamaan, rezeki. Allah berikan kelapangan kepada mereka dengan asbab adanya perahu yang berbagai macam jenisnya, bentuknya bermacam-macam. Semua ini Allah tundukkan untuk manusia untuk beribadah, agar manusia beribadah bersyukur kepada Allah. Wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi yassara lakum hadzal asya wa hayya. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengadakan, memudahkan, menciptakan ini semua untuk manusia. Bayangkan kalau lautan itu tidak jinak. Maksudnya apa? Ya, ombaknya selalu ke atas naik 10 meter, 20 meter. Ya, ya susah. Atau tsunami terus sehingga mempengaruhi gelombang, ombak, lautan. Tapi itu semua Allah tundukkan. Allah tundukkan. Misalkan laut Atlantik, misalkan dengan laut-laut yang lainnya berbeda-beda ombaknya. Kalau semuanya ombaknya besar, manusia akan kesulitan. Tapi itu semua Allah tundukkan untuk manusia. Allah mudahkan supaya apa? Agar kalian wahai manusia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tathnuna 'ala Allah alladzi manna biha. Dan kalian wahai manusia memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan nikmat itu semua atas manusia. Allah Ta'ala alhamdulillahi Ta'ala alhamdu wa syukur wa sana. Hanya milik Allah lah segala bentuk pujian yang sempurna, syukur, sana, mengulang-ulang pujian. Haitsu a'ta al-ibada min masalihim wa manafi'ihim fawqa ma yatlubun. Yang mana Allah berikan kepada hambanya, kepada manusia, maslahat, manfaat, kebutuhan melebihi kuota yang mereka inginkan. Ya, kuotanya kapasitas sehari ya paling makan sehari tiga kali itu udah paling banyak. Tapi stok barang, stok ikan di lautan lebih. Ya, stok-stoknya orang Indonesia, orang ini, orang itu. Ya, enggak habis-habis stok yang ada, ikan yang ada di lautan itu. Walaupun berebut, walaupun ada yang maling misalkan. Laut ini dipaling, dicuri ikannya. Tapi tetap stoknya itu enggak habis-habis. Allah berikan lebih stoknya dari apa yang mereka minta. Ya, udah ditangkap, masukin freezer, disimpan, dibekukan. Itu pun ribuan ton, jutaan ton. Itu juga masih belum puas. Mancing lagi, nyari lagi. Enggak habis, enggak. Ya, tidak bakal habis. Semuanya itu Allah berikan untuk manusia. Allah berikan untuk manusia. Nah, wa'alama ma yatamannaun wa atahu min kulli ma sa'alu. Allah melebihi dari apa yang mereka minta. Dan Allah berikan kepada manusia lebih dari apa yang mereka tuntut, mereka cari. Wala nuhsi thana'an 'alaih bal huwa kama athna 'ala nafsi. Sehingga sudah sepantasnya bersyukur kepada Allah. Seperti manusia, manusia misalkan kasih bantuan dari pemerintah tiap bulan ini terus, ya bagaimana tidak dia memuji atau kepada manusia, kepada pemerintah, karena selalu apa dikasih bantuan, ya sudah selayaknya memuji, berkhidmat, ya menolong dan lain sebagainya. Ini sesama manusia. Lah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa saja yang mereka cari dimudahkan oleh Allah. Ya, di lautan mau lobsternya, mau ikannya, mau kepitingnya, mau apa saja, lebih gak habis-habis, dijual, dimakan, ya disimpan, diekspor, diimpor dan lain sebagainya. Sehingga sudah sepantasnya manusia bersyukur kepada Allah. Karena semuanya ini Allah mudahkan untuk manusia. Wala nuhsi tsana'an 'alaih, sehingga kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang banyak. Tidak ada batasnya di dalam pujian tersebut. Ya, sesuai dengan kesempurnaan Allah. Bal huwa kama athna ala nafsi, bahkan memuji kepada Allah sebagaimana Allah memuji terhadap dirinya dengan pujian-pujian yang sempurna, pujian-pujian yang tinggi sesuai dengan kebesaran Allah, kemuliaan Allah, kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah memberikan fasilitas apa yang dimaukan oleh manusia seluruhnya, bahkan lebih stoknya. Ya, karena manusia kebanyakan rakus, ya ini kurang, ini kurang. Ya, belum disimpan, belum di ini, belum di itu. Mancing lagi. Ya, menjaring ikan lagi. Itu pun enggak habis-habis. Dijual di ini, di itu. Sehingga sudah sepantasnya berterima kasih kepada Allah. Ya, dengan beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Karena Allah lah yang telah menyediakan itu semua. Ya, sama manusia aja kadang dikasih nasi padang misalkan, dikasih nasi ini, nasi itu, nasi ayam, dan itu aja sudah. Jazakumullah khair, terima kasih. Sudah ada hati ini, sudah ada kecenderungan. Ada ya sedikit ya sedikit banyaknya berterima kasih kepada yang memberikan, lebih-lebih terhadap Allah yang sudah memberikan segalanya apa yang dimaukan oleh manusia. Wa asmanallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billah.